وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. وقال عبد الله بن المبارك ولا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف ولا عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, wal-masturu man bana satruhu wal-mahtuku man bana hatkuhu. Al-mastur, orang yang tertutup, adalah man bana satruhu, yang jelas-jelas kondisinya tertutup. Sehingga di sini beliau al-Imam al-Barbahari rahimahullah menyebutkan manusia itu ada tiga golongan. Yang pertama tidak disebutkan namun sudah ma'ruf jelas. Orang yang jelas-jelas salehnya, jelas adalahnya, jelas terlihat ketakwaannya. Dan itu terlihat dari amal dia dalam kesehariannya. Ini dikatakan orang itu saleh, orang yang jelas-jelas terlihat kesolehannya. Kemudian yang kedua ini, wal masturu man bana satruhu, orang yang tertutupi adalah orang-orang yang jelas tidak terlihat dari dia hal-hal yang meragukan, walau juga belum diketahui dengan pasti secara kesolehan dia. Namun perbuatan-perbuatan maksiat yang zahir, kemungkaran-kemungkaran yang zahir tidak dilakukan oleh orang ini. Wal mahtuk, dan adapun orang-orang yang tersingkap hakikatnya, man bana hatkuhu, adalah orang-orang yang diketahui pula dengan jelas kerusakannya. Dia seorang mujahir, orang yang terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini tiga golongan manusia. Orang yang saleh dan jelas terlihat kesolehannya. Kemudian orang yang tertutupi dan tidak jelas kemaksiatannya. Tidak terlihat di hadapan manusia dia melakukan kemaksiatan. Juga bukan seorang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan di hadapan manusia. Bahkan sebahagian mereka bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, jenis orang yang ketiga ini, jenis manusia yang ketiga ini terancam atau diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku itu, yaitu umat Islam, ahlut tauhid, mu'afa, akan mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Azza wa Jal, akan masuk ke dalam al-jannah. Illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir, dia terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan dan bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan, bahkan sebahagiannya sengaja mempertontonkan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini disebut dengan mujahir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara beberapa contoh mujahir, wa inna minal mujaharati, dan termasuk di antara mujaharah, termasuk di antara orang yang bangga dengan kemaksiatannya, mungkin selama ini dia melakukan dosa dan kemaksiatan di suatu tempat, tidak ada yang mengetahui di tempat yang barunya. Seperti misal kita di sini, selama ini dia di daerahnya sana melakukan banyak tindak kejahatan, kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala membukakan pintu taubat baginya, kecintaannya terhadap ilmu din, kecintaannya terhadap lingkungan yang baik. Kemudian dia pindah, hijrah dari negerinya, pindah ke tempat ini atau ke mahat-mahat yang lain. Seiring waktu berjalan, dia bergaul dengan manusia di tempat tersebut. Ada hal-hal yang membuat dia marah, ada hal-hal yang membuat dia emosi, ada hal-hal yang membuat dia pitam, membuat dia jengkel. Kemudian mengungkit masa lalunya. Antum gak tahu ya siapa ana dulu. Kalau cuma masalah pukul memukul, bunuh membunuh, itu sudah ana lalui masa-masa ana dulu. Ini tanpa disadari termasuk orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Rasulullah SAW bersabda melanjutkan hadis tadi, wa inna minal mujaharati, termasuk dari bentuk mujaharah yang tidak diampuni, tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal, an ya'malar rajulu bil laili, seseorang melakukan suatu kemaksiatan di malam hari, waqad bata yasturuhu rabbuhu, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menutupinya, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu. Atau dia melakukan suatu kemaksiatan tadi di suatu tempat yang jauh, kemudian di tempat yang barunya enggak ada yang tahu masa lalunya dia bagaimana. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, Allah tabaraka wa ta'ala telah menutupinya. Thumma yusbihu wa yakshifu an hatakillahi azza wa jal, kemudian ternyata di pagi harinya dia sendiri yang cerita, dia sendiri yang membocorkan, dia sendiri yang mengungkap tentang apa yang dia lakukan tadi malam berupa dosa dan kemaksiatan. Padahal orang-orang gak ada yang lihat, orang-orang gak ada yang tahu, tetapi dia ungkap sendiri dengan tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dari orang lain, dia sendiri yang mengungkapkannya. Demikian pula yang terjadi seperti yang kita contohkan tadi di tempat yang lain, selama ini dia sebagai seorang yang penuh dengan kemaksiatan, kemudian bertaubat, pindah ke suatu tempat yang baik. Ada hal-hal yang membuat dia jengkel, membuat dia pitam, kemudian ingin menunjukkan seolah dia adalah orang yang dulunya hebat, dulunya dia disegani oleh manusia yang lain, kemudian dia ungkapkan kalimat-kalimat tadi. Ini termasuk mujaharah, sehingga harus dihindari. Apa yang sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jal di masa lalu kita, sudah. Yang lain tidak tahu, enggak perlu mereka tahu. Dan ketika mereka tahu pun, bukan menambah keuntungan bagi kita. Bisa jadi orang lain dulunya lebih berani daripada orang yang mengaku tadi. Dulunya orang yang lain lebih jahat, lebih kejam, lebih keji, lebih sadis daripada dia. Tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu sudah masa lalu dia. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menutupinya, sehingga kedepannya dia berusaha untuk menutupinya dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga jangan sampai kalimat ini terucap oleh kita ketika jengkel, kemudian tidak senang atau tersinggung oleh saudaranya sebagai bentuk ancaman atau meremehkan saudaranya, diungkap kalimat-kalimat seperti itu. Anak dulunya demikian dan demikian. Kalau cuma pisau, kalau cuma ini, cuma itu, sudah merupakan pegangan anak masa lalu. Jangan sampai terucap seperti ini. Wal mahtuku man bana hatkuhu. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, orang yang benar-benar tersingkap kejelekannya, kebusukannya, kekejiannya adalah orang yang menyingkap tentang jati dirinya sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi. Dan apabila engkau mendengar seseorang berkata kepada orang lain, wa idza sami'ta ar-rajula, engkau mendengar seseorang yaqulu, dia berkata tentang orang lain, fulanun, orang itu, nasibi, adalah nasibi. Fa'alam, ketahuilah, annahu, yang mengatakan fulan nasibi itu, rafidhi, adalah rafidhi. Bagaimana kok bisa? Ini kalimat-kalimat yang akan disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah berikutnya. Apabila engkau mengetahui bahwa ada yang mengatakan si fulan, yatakallam bitashbih, ketahuilah bahwa dia adalah jahmi dan seterusnya. Ini dalam paragraf ini Imam Al-Barbahari rahimahullah ingin menyebutkan kepada kita tentang ciri-ciri ahlul ahwa'i wal bid'ah. Mereka dengan berbagai macam perbedaan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, didikan mereka terhadap ahlus sunnati wal jamaah satu, yaitu menjelekkan, menjatuhkan ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnati wal jamaah adalah kelompok atau firqatun najiyah, yang tengah-tengah dia. La ifrat wa la tafrit, tidak gulu melampaui batas, tidak pula terlalu bermudah-mudahan dan meremehkan perkara. Mereka tengah-tengah dalam semua hal. Contoh yang pertama disebutkan oleh beliau, apabila engkau mendengar seseorang berkata, orang itu adalah nasibi, ketahuilah bahwa yang mengatakan fulan nasibi tadi, sesungguhnya sejatinya dia adalah rafidhi. Ada seorang da'i, min du'atis sunnah. Dia berbicara tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada seorang da'i di antara du'at ahli sunnah, dia berbicara tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Manusia yang termulia adalah Abu Bakar Siddiq, berikutnya Utsman ibnu Affan, berikutnya Abu Bakar Siddiq, berikutnya Umar ibn al-Khattab, berikutnya Utsman ibnu Affan, berikutnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia yataradha an haula'i al-khulafa, mengucapkan doa radhiyallahu anhum ajma'in. Seseorang menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq, bahwa Abu Bakar Siddiq dahulu bersama dengan Rasul hijrah hanya berdua saja, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu keutamaan kemuliaan yang Allah berikan untuk Abu Bakar Siddiq. Ketika menyebutkan tentang Umar ibn al-Khattab, disebutkan keutamaannya. Tentang Uthman pun demikian. Ketika menyebutkan sahabat-sahabat yang lain, disebutkan di antara orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bagaimana turun ayat membela kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dai ini menyebutkan tentang keutamaan kemuliaan para sahabat. Ada orang yang mengatakan, oh itu dia nasibi. Maka ketahuilah bahwa yang mengatakan nasibi sejatinya dia adalah rafidhi. Kenapa demikian? Karena rafidhi paling benci dengan orang yang memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, rafidhi adalah orang yang paling benci ketika mendengar orang-orang memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga dia menggelari ahlu sunnati wal jamaah yang memuliakan para sahabat dengan nasibi, orang-orang yang membenci ahlul bait. Padahal ahlul bait dicintai oleh ahlu sunnati wal jamaah, ahlul bait, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihormati, dimuliakan, diberikan tempat dan kedudukan yang tinggi di hati-hati ahlu sunnati wal jamaah. Namun menurut orang-orang Rafidhah itu saja enggak cukup. Kita memuliakan Ali bin Abi Thalib, memuliakan Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan keturunan dari Fatimah, keturunan-keturunan dari Al-Hasan, Al-Husain, kita muliakan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakannya. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium bagian tubuh yang ada di perut Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah ketika melihat Al-Hasan berkata, "Da'ni uqabbila mawdi'a ma qabbalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Izinkan aku untuk mencium tempat yang dulu pernah dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tubuhmu. Dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam keadaan seperti itu orang-orang Rafidhah paling benci dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Sehingga tidak cukup kita menurut orang-orang Rafidhah hanya mencintai Ahlul Bait saja, sampai kita berlepas diri menjelekkan, menghina dan merendahkan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada seseorang sudah mencela, menghina, merendahkan Abu Bakar, Umar, Uthman, baru dia dikatakan ini min syi'atina, ini baru golongan kita. Kalau enggak, maka akan dikatakan fulan nasibi. Ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang membenci ahlul bait, itu menurut mereka. Jadi kalau ada orang yang menuduh ahlu sunnah wal jamaah sebagai nasibi, ketahuilah bahwa yang menuduh itu adalah seorang rafidhi khabith. Ini makna dari ucapan beliau, wa idza sami'tar rajula yaqulu fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi. Wa idza sami'tar rajula yaqulu fulanun musyabbih aw fulanun yatakallamu bitashbih fa'lam annahu jahmi. Berikutnya kata beliau, kalau tadi ciri-ciri orang Rafidhah menyematkan gelar yang jelek kepada ahlu sunnah, mereka menyatakan bahwa ahlu sunnah adalah pembenci para ahlul bait, padahal tidak demikian. Berikutnya, apabila engkau mendengar seseorang mengatakan fulan musyabbih, si fulan itu musyabbih, orang yang menyamakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluknya, atau kalau di Indonesia ini yang lebih ngetren di kalangan mereka, mujassim atau mujassimah. Ahlu sunnah digelari dengan mujassimah karena menyebutkan sifat-sifat jism pada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memiliki kedua tangan, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki mata, Allah tabaraka wa ta'ala melihat, Allah tabaraka wa ta'ala mendengar. Kata mereka itu yang ada pada makhluk. Sehingga ketika ada seseorang menyatakan Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha melihat dan mendengar, berarti mujassim, yang menyatakan Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat al-jism. Au yatakal, au fulanun yatakallamu bitashbih, atau seseorang berkata dengan tashbih yang menyebutkan sifat-sifat Allah azza wa jal, fa'alam annahu jahmi. Ketahuilah bahwa yang mengatakan musyabbih tadi sesungguhnya atau pada hakikatnya dia adalah jahmi. Ada seorang da'i minad du'ad, min du'ati as-sunnah, dia berbicara tentang al-asma'u was-sifat, seperti yang kita bahas dalam kitab Fathul Majid, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna. Di balik nama-nama tersebut ada sifat yang terkandung padanya. Demikian pula kita bahas kitab, atau kita dengarkan pembahasan kitab Al-Qawa'idul Muzlah fi Asma'illahil Husna wa Sifatihil Ula. Al-Qawa'id Al-Muzlah yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha mulia. Ketika seorang sunni salafi membahas tentang permasalahan ini, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama As-Sami', zat yang maha mendengar, Wallahu yasma', dan Allah tabaraka wa ta'ala di antara sifatnya adalah mendengar. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sungguh-sungguh Allah telah mendengar suara pembicaraan wanita yang mengajak engkau berbicara tentang kondisi suaminya. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, padahal ketika itu aku mendengar sebahagian dan tersamar atasku sebahagian yang lain dari ucapan wanita itu. Di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu mengadu kepada Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada di bilik dalam mendengar sebahagian dan samar sebahagiannya. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyu dari 7 lapis langit menyebutkan bahwa qad sami'allahu, diawali dengan qad harfut tauqid wat tahqiq, benar-benar Allah tabaraka wa ta'ala telah mendengar dengan jelas pembicaraan seorang wanita yang mengadu kepada muwahir rasul tentang kondisi suaminya. Di sini ahlu sunnati wal jamaah menegaskan bahwa Allah memiliki sifat mendengar. Yadullahi fauqa aidihim. Ayat yang lain dilewati, ditegaskan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ketika ada seorang da'i min du'ati sunnah menyebutkan al-asma wa sifat, maka orang-orang Jahmiyah akan mengatakan itu orang musyabbih, itu orang mujassim, menyebutkan Allah dengan bentuk fisik, dengan bentuk tubuh seperti makhluk. Kalau ada yang menyatakan mujassim terhadap ahlu sunnah, menggelari ahlu sunnati wal jamaah dengan mujassimah atau musyabbihah, ketahuilah bahwa orang itu pasti Jahmi. Kenapa demikian? Karena di antara keyakinan orang-orang Jahmiyah, mereka mengingkari semua nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Alasan mereka satu. Kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hanya sebatas ini saja alasan mereka. Kalau kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka menafikan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebahagian mereka, ghulatul Jahmiyah, menyatakan Allah tabaraka wa ta'ala adalah sesuatu yang enggak ada di alam semesta ini. Bahkan sifat al-wujud itu diingkari oleh mereka, karena kalau ditetapkan sifat al-wujud, berarti Allah tabaraka wa ta'ala sama dengan makhluk, karena makhluk itu mawjud, makhluk itu ada wujudnya. Ghulatul Jahmiyah sampai seperti ini. Sehingga tadi kalau ada yang menyatakan fulan nasibi, berarti itu ciri khasnya Rafidhah. Kalau ada yang menyatakan itu da'i fulan itu mujassim atau musyabbih, berarti ini ciri khasnya orang-orang Jahmiyah. Wahalum majarra. Demikianlah seterusnya yang insyaAllah akan kita bahas pada waktu-waktu mendatang. Biiznillah kita melanjutkan poin-poin berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.